Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah wa syukurullahi ta'ala, pada malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Jalla wa ala, melanjutkan majelis ta'lim kita dengan membacakan kitab Al-Aqidatul Islamiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan pertanyaan pertama tentang makna Islam. Bahwasanya Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal ibtia'ad 'anish syarr. Islam adalah berlepas diri, berserah diri hanya kepada Allah Ta'ala dalam bertauhid dan tunduk kepada Allah Jalla wa Ala dalam segala ketaatan dan menjauhkan diri dari segala kejelekan. Dalam definisi yang lain, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan penyusung-penyusungnya. Kemudian setelah mendefinisikan Islam, Syekh menyebutkan dalil dari Al-Qur'an dalam suratul Baqarah pada ayat 112, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Bahwa siapakah yang paling berserah diri kepada Allah Ta'ala, yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah Ta'ala dalam keadaan dia berbuat ihsan, berbuat baik, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala dan tidak ada rasa takut dan sedih atas mereka. Nah, maka dari ayat tersebut jelas bahwa orang-orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala dan tidak ada rasa takut dan sedih bagi mereka adalah orang-orang yang aslama wajhahu lillah, orang-orang yang berserah diri menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bertauhid. Wa huwa muhsin, dalam keadaan dia menegakkan ketaatan. Nah, dia tunduk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka inilah yang sebenar-benar berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula beliau menukilkan hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis yang masyhur tentang rukun-rukun Islam, bahwasanya al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersyahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, kemudian engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji jika mampu menunaikannya. Nah, maka dari rukun-rukun Islam ini semua mengandung amalan dengan, ya, ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan, yaitu yang pertama bersyahadah, mengucapkan syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini diucapkan dengan lisan, ya. Kemudian menegakkan salat, ini ditegakkan, dilakukan dengan perbuatan. Menunaikan zakat juga demikian, dengan perbuatan. Berpuasa di bulan Ramadan juga perbuatan. Berhaji di Baitullah Al-Ka'bah bagi yang mampu mengadakan perjalanan padanya, ini juga adalah perbuatan. Nah, Dari sini saya ingin menjelaskan bahwa para ulama ketika menggandengkan penyebutan Islam wal iman, maka mereka membedakan maknanya. Islam adalah ini untuk membedakan antara Islam wal iman. Ya. Ketika disebutkan secara bersamaan, maka Islam adalah amalan-amalan anggota badan. Amalan-amalan yang nampak, yang kelihatan. Dan iman adalah amalan yang tersembunyi. Ya. Tersembunyi dalam kalbu. Tetapi jika disebutkan sendiri-sendiri, ya, Islam tanpa ada iman, atau disebutkan iman tanpa Islam, maka maknanya mencakup kedua-duanya. Ya, bermakna amalan yang nampak dan juga amalan yang tersembunyi. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, ya, menyebutkan rukun-rukun Islam, itu semuanya amalan yang nampak, ya, dan ucapan lisan yang didengarkan. Dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah ditanya tentang iman, ya, juga beliau menjawab dengan rukun Islam ini tadi. Ya, walaupun di sana ada tambahannya di antara iman, yang ketika beliau ditanya tentang iman, syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, qaumus shalah, itaiz zakah, shaum Ramadan, ya, juga beliau menyebutkan menunaikan al-khumus, ya, minal maghnam, yaitu mengeluarkan 1/5 dari harta rampasan perang. Walhasil, barakallahu fikum, dari dua dalil tersebut, ya, disimpulkan para ulama bahwa ketika disebutkan Islam secara menyendiri, iman secara menyendiri, maka maknanya mencakup keduanya. Bisa amalan yang nampak, bisa pula amalan yang tersembunyi. Namun ketika disebutkan secara bergandengan, secara bersamaan Islam, kemudian disebutkan setelahnya iman, maka selalu Islam itu amalan-amalan yang nampak, dan iman itu amalan-amalan yang tersembunyi. Demikian, barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu, di dalam Al-Quran, ya, dalam suratul Hujurat, di sini dinukilkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, tatkala, ya, menjawab tentang pertanyaan apa itu iman. Ya, namun sebelumnya tidak mengapa, ya, saya jelaskan. Dalam suratul Al-Hujurat, Allah ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin hulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Ketika orang-orang A'rab berkata, kami beriman, ya, kami telah beriman ya Allah, maka Allah ta'ala mengatakan, kul lam tu'minu, katakan wahai Muhammad bahwa kalian itu lam tu'minu, belum beriman, akan tetapi kalian baru berislam. Nah, di sini disebutkan secara bersamaan antara iman dan Islam. Ya, maka para ulama menjelaskan bahwa iman yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan yang tersembunyi, ya, di dalam kalbu itu belum menancap betul, ya. Dan yang dimaksud Islam di sini adalah amalan-amalan yang nampak, ya, amalan-amalan yang nampak, baik yang diucapkan dengan lisan, didengarkan, ataupun yang dilakukan oleh anggota badan, ya. Maka demikian, barakallahu fikum, perbedaan Islam dan iman ketika disebutkan secara bergandengan. Ya, sama pula dalam hadis Jibril yang telah kita singgung. Di situ dalam satu hadis yang cukup panjang, Rasulullah SAW menggandengkan Islam, iman, dan ihsan bersamaan dalam satu hadis. Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang Islam. Ya. Maka Rasulullah menyebutkan rukun-rukun Islam yang 5, semua amalan yang nampak, ya, ucapan yang didengarkan. Kemudian ditanya tentang iman, Rasulullah menjelaskan semua amalan yang tersembunyi, iman kepada Allah, kepada ya, malaikat-malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, yang baik dan yang buruknya, semua itu adalah amalan yang tersembunyi dalam kalbu. Maka kalau disebutkan secara bergandengan, secara bersamaan, berbeda maknanya Islam wal iman. Islam adalah amalan yang nampak dan iman adalah amalan yang tersembunyi. Namun jika disebutkan sendiri-sendiri, Islam tanpa iman atau iman tanpa Islam, maka maknanya mencakup keduanya. Maknanya mencakup keduanya. Demikian barakallahu fikum. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang kedua, ma huwal iman? Apa itu iman? Maka dijawab oleh beliau rahimahullahu taala, al-iman huwal i'tiqadu bil qalbi wan nutqu bil lisan wal amalu bil jawarih wal arkan. Qala Allahu taala, qalatil arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Iman adalah al-i'tiqadu bil qalbi, keyakinan dalam hati. Wa nutku bil lisan, ucapan dengan lisan. Wal amalu bil jawarih wal arkan, dan amalan dengan anggota badan. Jadi iman definisinya mengandung tiga unsur. Ya. Pertama, i'tiqad bil qalbi, keyakinan dalam kalbu. Yang kedua, ucapan dengan lisan, dan yang ketiga adalah amalan dengan anggota badan. Itulah iman. Ya, itulah definisi daripada al-iman menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menukilkan dalil dari Al-Qur'an dalam suratul Hujurat yang telah kita bacakan tadi. Ya. Bahwa iman itu adalah mencakup tiga unsur. Yang pertama adalah i'tiqad dengan qalbu. Ketika orang Arab mengatakan kami beriman, kami telah beriman, katakan kalian belum beriman namun baru berislam. Ya. Walamma yadkhulil imanu fi qulubihim, tatkala keimanan itu belum menancap dalam kalbu-kalbu kalian. Ya, artinya unsur yang pertama iman adalah adanya keyakinan yang menancap dalam kalbu. Ya, i'tiqad artinya pembenaran dalam hati. Pembenaran dalam hati. Naam. Kemudian juga an-nutqu bil lisan. Ya. Masuk pula makna iman adalah unsur kedua, mengucapkan dengan lisan. Ya, sebagaimana telah terdahulu tadi saya singgung bahwa pernah Rasulullah ditanya tentang iman, maka beliau pun ya menyebutkan ucapan lisan dan amalan dengan anggota badan. Ya, ketika dia disebut berdiri sendiri tanpa Islam. Nah, kemudian unsur yang ketiga adalah amalan dengan anggota badan. Barakallahu fikum. Beliau juga ya menukilkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis Jibril alaihissalam, hadis yang panjang ya tentang iman. Kemudian Rasulullah menyebutkan 6 rukunnya, rukun iman. Beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar, takdir yang baiknya dan yang buruknya. Ya, itu rukun-rukun iman. Kemudian beliau menukilkan ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ya, beliau adalah dalam tingkatan tabi'in, ya. Tabi'iyun, yaitu murid dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan setelah sahabat Rasulullah adalah tabi'iyun. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, "Laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin huwa ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal." Iman itu bukanlah dengan angan-angan. Ya, bukan pula dengan hiasan-hiasan semata. Akan tetapi iman itu adalah ma waqara fil qalb, apa yang menancap dalam kalbu, dan dibenarkan oleh amalan. Ya, dibenarkan oleh amalan dengan anggota badan. Walhasil, barakallahu fikum, iman itu menurut ahlus sunnati wal jamaah mengandung tiga unsur. Keyakinan dalam kolbu, yang dimaksud dengannya tasdik, yaitu pembenaran. Ada pembenaran dalam hati. Yang kedua, ucapan dengan lisan. Dan yang ketiga, amalan dengan anggota badan. Ya. Hilang salah satunya, maka tidak disebut dengan iman. Ya, tidak dikatakan iman. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita mengetahui, orang yang mengatakan amalan dengan anggota badan tidak termasuk bagian dari iman, itu ucapan yang keliru, ya, bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan memang ada, ya, golongan yang berkeyakinan demikian. Di zaman terdahulu disebut dengan Al-Murji'ah, ya. Murji'ah itu ada tiga jenis, ya. Sebagian mereka mengatakan, yang dikenal dengan Murji'ah Fuqaha, sebagian ulama tergelincir, ya, para Fuqaha sebagian, khususnya dalam madhab Imam Abu Hanifah, sebagian termasuk Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan bahwa iman itu cukup dengan keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan. Amalan tidak termasuk. Ya, amalan tidak termasuk. Nah, yang lebih ekstrim lagi, ya, dari keyakinan Murji'ah, mereka berkeyakinan bahwa iman itu cukup keyakinan dalam hati saja. Tidak perlu diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Yang penting ada keyakinan, selesai. Yang mereka sebut dengan al-ma'rifah. Ya, ma'rifatul qalb. Ada pengenalan terhadap hati, itu cukup, maka itulah iman. Walaupun tidak diucapkan, walaupun tidak diamalkan, apalagi diamalkan. Nah, ini ekstrim, ya. Barakallahu fikum. Sehingga ini bertentangan. Orang yang mau masuk Islam, orang kafir mau masuk Islam, syaratnya apa? Harus mengucapkan syahadatain dengan lisannya. Ya, jika ada orang kafir mau masuk Islam, tidak perlu, saya tidak mau ucapkan, cukup dalam hati saja. Sah atau tidak keislaman? Jawabannya tidak sah. Dia belum dianggap masuk Islam. Kenapa? Karena unsur iman berdasarkan Al-Quran dan hadis harus ada tiga unsur di dalamnya. Ada keyakinan dalam kolbu, pembenaran. Ada pengucapan dengan lisan. Dan yang ketiga adalah pengaplikasian dalam bentuk amalan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Dan ada pula jenis Murji'ah yang ketiga yang berkeyakinan bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan saja. Yang tidak perlu dengan keyakinan dengan hati dan juga amalan dengan anggota badan. Maka semua itu keliru. Yang benar apa yang disebutkan oleh penulis di sini rahimahullah taala, bahwa definisi iman itu mengandung tiga unsur, al-i'tiqadu bil qalbi wa nutqu bil lisan wal amalu bil jawarih. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ya. Kemudian, barakallahu fikum, al-iman itu sendiri yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Ya, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Ya. Jadi iman bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, dalilnya sangat banyak di dalam, ya, Al-Qur'an dan hadis, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang yang beriman itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Ini menunjukkan iman berarti bertambah, bisa bertambah. Dengan apa? Dengan ketaatan. Ya. Wa zadatuhum imana. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, keimanan itu bertambah dalam hati-hati mereka dan mereka menyatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukup Allah sebaik-baik perwakilan. Ya. Naam, perwalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Perwalian bagi orang-orang yang beriman. Ya. Walhasil ya, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Di antara dalilnya pula adalah hadis yang ma'ruf yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang al-iman itu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Ya. Cabang-cabang keimanan itu 73 cabang. Yang tertingginya kalimat la ilaha illallah yang telah kita singgung, dan di antara yang terendahnya adalah imatatul adha 'anit thariq, menyingkirkan duri dari jalan. Itu amalan kebaikan, bagian dari iman. Ya, yang sekaligus menunjukkan beramalan dengan anggota badan itu adalah bagian dari iman. Ya, bagian dari keimanan adalah beramal dengan anggota badan, menyingkirkan duri dari jalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan. Ya. Sehingga di sini jelas sekali orang yang mengatakan amalan dengan anggota badan tidak masuk dalam definisi iman, ini keliru. Ya. Keliru, barakallahu fikum. Nah, demikian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Jadi iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Ya, berkurang dengan maksiat. Nah, kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa dari definisi iman yang telah kita sebutkan tadi, ya, sekaligus menunjukkan itu adalah usul-usul iman, asas-asasnya keimanan, ya, asas-asasnya keimanan, yaitu ada pembenaran dalam kalbu, ada pengucapan dengan lisan, dan juga amalan dengan anggota badan. Nah, terdiri dari ucapan dan amalan. Ya. Sebagian ulama menyebutkan iman itu terdiri dari ucapan dan amalan. Ya, ini juga tidak bertentangan. Kadang-kadang kita dapatkan dalam kitab-kitab para ulama menyebutkan iman itu ucapan dan amalan. Nah, ini tidak bertentangan dengan tiga unsur yang kita sebutkan tadi, dengan ada tambahan keyakinan dalam kalbu. Mengapa? Karena yang dimaksud dengan ucapan itu ada dua, ya. Ada ucapan yang tersembunyi, ada ucapan yang nampak. Begitu pula amalan, ada amalan yang tersembunyi, ada amalan yang nampak. Ini perlu diperhatikan, ya. Jadi ada ucapan, ada amalan. Ucapan terbagi dua, amalan terbagi dua. Ya, ucapan yang tersembunyi, yaitu yang dimaksud dengan apa? Ucapannya hati, ya, ucapannya hati, inilah yang disebut dengan i'tiqad, keyakinan, akidah. Ya, sering kita dengarkan kata-kata akidah, i'tiqad. I'tiqad itu adalah ucapannya hati. Ya, jadi hati kita ada ucapannya, ada amalannya. Ya, jadi ucapan yang tersembunyi adalah keyakinan, i'tiqad dalam kalbu. Itu ucapan yang tersembunyi. Ucapan yang nampak adalah ucapan lisan, yang kita ucapkan dengan lisan, itu ucapan yang nampak. Selesai, ya. Ucapan ada dua, ada yang tersembunyi, ada yang nampak. Ucapan yang tersembunyi adalah keyakinan dalam kalbu. Ucapan yang nampak adalah ucapan dengan lisan. Sekarang kita berpindah kepada amalan, ya. Amalan ada dua, ada amalan yang nampak, ada amalan yang tersembunyi. Ya. Amalan yang tersembunyi itu yang dimaksud dengan niat. Ya. Niat. Jadi niat adalah salah satu amalannya hati. Amalan yang tersembunyi dalam kalbu salah satunya adalah niat. Ya, niat yang diperintahkan kita untuk ikhlas, memurnikannya hanya kepada Allah Ta'ala, itu salah satu bentuk amalannya hati, amalan yang tersembunyi dalam hati. Ya, Dan amalan yang nampak adalah amalan dengan anggota badan. Itulah iman, barakallahu fikum. Itulah apa? Iman. Ya, unsur-unsur iman. Nah, jadi amalan hati itu banyak. Selain daripada niat, rasa cinta, rasa takut, rasa harap, tawakal, semua itu amalannya hati. Ya, al-khawf wal-khosyah, rasa takut, rasa harap, semua itu amalannya hati. Wajib, ya, semua ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, barakallahu fikum. Ya, semua itu wajib kita mentauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Amalannya hati, ya, ucapannya hati, amalannya hati, ucapannya hati, ya, semua wajib di atas tauhid, barakallahu fikum. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, sebagian ulama menyebutkan unsur iman itu adalah ucapan dan amalan, ya, itu tidak bertentangan dengan tiga unsur yang kita sebutkan tadi, ya, karena ucapan ada dua, ada ucapan yang tersembunyi dan ada yang nampak. Ucapan yang tersembunyi itulah yang disebut dengan i'tiqad, ya, keyakinan dalam kalbu. Ucapan yang nampak adalah ucapan dengan lisan. Kemudian amalan, ada amalan yang tersembunyi yang dimaksud dengannya adalah amalan hati, ya, adalah niat, ya. Ada amalan yang nampak adalah amalan anggota badan. Amalan anggota badan. Nah, demikian ikhwani fiddin azzakumullah barakallahu fikum. Ya, maka dengan ini kita memahami makna Islam wal iman. Ya. Kita memahami makna Islam dan iman, sehingga ketika kita dapati di dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang penyebutan Islam wal iman ini, kita faham, ya, kita memahami barakallahu fikum. Nah, jadi para ulama menyebutkan dalil-dalil masing-masing dari, ya, unsur-unsur iman itu banyak sekali dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di depan saya ada kitab yang berjudul Atharul Iman, ya, dikarang oleh Profesor Dr. Abdullah Abdurrahman Al-Jarbu' Hafizahullah Ta'ala. Beliau, ya, menderet, menyebutkan secara terperinci tentang makna iman, definisi iman, unsur-unsur iman, kemudian menyebutkan dalilnya secara terperinci dari Al-Quran, dari hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari ucapan para ulama. Di antaranya adalah ucapannya Imam Al-Lalika'i rahimahullah. Ya, Imam Al-Lalika'i menukilkan dari Imam Al-Bukhari rahimahullah Taala, ya, bahwa Imam Bukhari mengatakan, aku berkeliling di seluruh wilayah Islam menuntut ilmu kepada para ulama, aku mendapati lebih dari 1000 ulama, ya, kata Imam Bukhari. Ini ucapan Imam Bukhari, dinukilkan oleh Imam Al-Lalika'i rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tiqad, keyakinan Ahlus Sunnati Wal Jamaah, ya, 6 jilid kitab beliau Imam Al-Lalika'i rahimahullah Ta'ala, menukilkan ucapan Imam Bukhari bahwa lebih 1000 ulama yang aku berkeliling di seluruh dunia ini, aku mendapati tidak ada satupun yang berselisih dari lebih 1000 itu tentang iman. Ya, tentang iman. Bahwa iman itu adalah 3 unsur tadi. Keyakinan dalam kalbu, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil yang sangat banyak, ya, di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di antara dalilnya, ya, selain yang telah kita sebutkan tadi dalam suratul Hujurat ayat ke-14, ya, juga dalil di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang kalbu, ketika beliau menyatakan wa anna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ya, ketahuilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam jasad itu ada segumpal daging, ya. Apabila segumpal daging itu baik, maka jasad ikut menjadi baik seluruhnya. Dan apabila segumpal daging itu jelek, maka jasad ikut menjadi jelek seluruhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu. Ya, kolbu di sini menunjukkan iman itu dengan kolbu. Ya, unsur iman yang paling, ya, dari unsur-unsurnya yang paling mendasar adalah kolbu. Beriman dengan kolbu. Barakallahu fikum. Ya, bahkan dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan kolbu di sini sebagai sentralnya, ya, setirnya. Ya, kalau kolbu ini baik, jasad yang mengikut ikut menjadi baik. Tapi kalau kolbu sentralnya ini buruk, jelek, maka jasad pun menjadi jelek. Barakallahu fikum. Ya. Di sini para ulama menjelaskan bahwa ciri, ya, kolbu yang baik, yang sehat adalah jasad yang baik juga. Jasad, karena kolbu yang baik, jasadnya ikut menjadi baik. Barakallahu fikum. Maka orang yang baik Islamnya, baik imannya, benar imannya, jasadnya pun ikut baik. Ya, dalam hal penampilannya, ya, dalam hal perangai akhlaknya, dalam segala hal, dalam segala aspek dalam Islam, ya, ikut menjadi baik. Nah, di sini, ya, bertentangan dengan ucapan sebagian yang mengatakan, ah, yang penting hatinya. Ya, sebagian misalnya wanita yang tidak berjilbab, ini contoh saja, ah, tidak perlu berjilbab, yang penting hatinya, kan sering kita dengarkan, ya, seperti itu. Toh juga ada yang berjilbab, apalagi yang bercadar, ada juga yang, ya, mencuri misalnya atau tidak soleh, ya, merusakkan citra Islam, maka tidak apa-apa tidak berjilbab, yang penting hatinya baik. Nah, kita katakan ini keliru, ya. Kenapa? Karena antara jasad dan hati itu saling terkait, ya, saling terkait. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang, ya, diriwayatkan Al Imam Bukhari rahimahullah taala, ini sangat jelas, ya, bahwa dalam jasad manusia ini ada segumpal daging. Kalau baik daging itu, baik seluruh jasadnya. Kalau jelek daging itu, jelek seluruh jasadnya. Yaitu hati, kolbu. Ya, kolbu di sini kalau bahasa Indonesianya itu jantung, ya, bukan hati yang hitam coklat, tapi jantung yang pink, ya, warna pink, itu yang dimaksud dengan kolbu kalau dalam bahasa Arabnya, ya. Barakallahu fikum. Nah, itu mengandung makna ghaibiyah di sini, kata Syekh, ya, kata para ulama, dijelaskan di sini oleh Syekh Abdullah bin Jarbu hafizahullah taala, bahwa kolbu itu mengandung makna ghaibiyah, makna ghaib, ya. Jantung yang dimiliki oleh manusia itu ada makna ghaibiyah di dalamnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya. Tidak mesti orang yang rusak hati jantungnya, dioperasi jantung apa, berarti jelek keimanannya. Lah. Tapi di sini kolbu yang dimaksud Rasulullah ketika baik, baik seluruh jasadnya, ada makna ghaibiyah di sini. Rohiyah ghaibiyah. Ya. Naam, yaitu keikhlasan, kebaikan amalannya, ucapannya yang nampak, yang tersembunyi, baik. Ya, semua baik. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah orang yang baik hatinya, sehat hatinya. Walaupun kadang-kadang secara lahiriah jantungnya rusak, sakit karena, ya, ada penyakit yang menghinggapinya. Bukan itu yang dimaksud, barakallahu fikum. Ya. Tapi yang diinginkan di sini ada makna ruhiyah ghaibiyah pada kolbu atau jantung yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhasil ini dalil bahwa ya iman itu mencakup i'tiqad dalam kolbu. Ya. Adapun pengucapan dengan lisan ini juga dalilnya banyak. Ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ma'ruf sering kita dengarkan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah, di akhir hidupnya dia masuk surga. Dia ucapkan la ilaha illallah. Ya. Barakallahu fikum. Berarti di sini pengucapan dengan lisan bagian dari iman. Bagian dari iman. Nah, demikian pula amalan anggota badan. Ya. Amalan anggota badan seperti yang saya sebutkan tadi, hadis tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara cabang keimanan adalah menyingkirkan duri dari jalan. Ini amalan anggota badan. Ya. Amalan anggota badan. Juga di dalam Al-Qur'an, dalam suratul Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Perhatikan. Tidaklah Allah taala menyia-nyiakan keimanan kalian. Para ulama tafsir menyebutkan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan iman kalian di sini ai salatakum. Salat kalian pada waktu itu masih menghadap Baitul Maqdis, ya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidaklah Allah menyia-nyiakan pahala keimanan kalian, maksudnya pahala salat kalian. Ya, yang telah kalian lakukan menghadap Baitul Maqdis yang kemudian setelah itu dirubah kiblatnya ke Baitullah Al-Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Allah taala tidak akan menyia-nyiakan pahala salat kalian tersebut. Nah, Allah menamakan salat dengan apa? Iman. Salat adalah amalan anggota badan. Dinamakan oleh Allah dengan apa? Iman. Menunjukkan bahwa amalan dengan anggota badan adalah bagian daripada iman. Bagian daripada iman. Dan dalil-dalil yang ya banyak di dalam Al-Qur'anul Karim, wallahu taala a'lamu bissawab. Karena saya sudah mendengarkan tadi tanda waktu salatul isya telah masuk, maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.